السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan suratul Lail sampai ayat 1 sampai ayat 11 sudah. Hanya ada beberapa riwayat yang belum kita bahas. Di antaranya sedikit perbedaan qiraah. Wallayli idza yaksha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal unsa. Ada yang membaca tanpa wa ma khalaqa, tanpa lafaz ma khalaqa. Ini dibawakan oleh beberapa a'immah, terutama Imam Ahmad, tentang riwayat wazzakara wal unsa tanpa lafad wa ma khalaqa. Ini bagian dari qiraah sab'ah yang ada di riwayat. Sekali lagi, qiraah sab'ah sampai hari ini masih ada. Yang sudah tidak ada adalah 7 huruf, tinggal 1 huruf. Yang 6 huruf sudah dibakar di zaman Utsman, ketika ada bibit-bibit perselisihan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka cepat-cepat Utsman berijtihad mengambil langkah supaya perselisihan itu tidak meluas. Maka yang 6 huruf, 6 dialek dibakar. Tinggallah 1 sampai hari ini dan itu tidak masalah. Kemudian beliau membawakan ayat lain, Al-An'am 110, dalam rangka menafsirkan ayat tadi. Wa nuqallibu afidatahum, ayat tadi saya ulang sebentar ya, demi malam yang menutupi, demi siang. Tentang demi ini jangan dianggap bahwa Allah mengajarkan bersumpah atas nama makhluk. Demi masa, demi bulan, demi matahari, kan banyak sekali di Al-Quran. Demi waktu duha, kemarin sudah kita bahas bahwa terjemahan demi kurang tepat, tapi memang tidak ada terjemahan lain. Intinya Allah tidak bersumpah, Allah tidak mengajarkan sumpah atas nama makhluk. Lalu kita salah faham. Kalau begitu kita boleh bersumpah demi langit, demi bumi, demi Jibril, demi Rasulullah. Demi Allah paling bagus. Tapi demi Jibril boleh, demi Mikail boleh, demi Rasulullah boleh, demi langit, demi bumi boleh. Ini salah faham. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Walaupun sumpahnya benar, walaupun sumpahnya jujur, lebih besar dosanya daripada sumpah palsu, tapi dengan nama Allah. Sumpah palsu dengan nama Allah dosa besar. Sumpah benar bukan sumpah palsu, tapi dengan nama selain Allah, lebih besar lagi dosanya, bahkan syirik. Kemudian demi apa yang Allah ciptakan, yaitu berupa laki-laki dan perempuan, usaha kalian bermacam-macam. Barang siapa yang memberi dan bertakwa, membenarkan al-husna, membenarkan adanya hari kiamat, termasuk surga di sini, maka kami mudahkan dia menuju jalan kemudahan. Sebaliknya, barang siapa yang bakhil dan merasa dirinya cukup dan mendustakan hari kiamat, termasuk melihat wajah Allah dia dustakan, maka kami mudahkan dia menuju jalan kesulitan. Dan tidak akan bermanfaat bagi dia hartanya. Kemudian beliau membawakan ayat yang semakna, wa nuqallibu afidatahum, kami bolak-balikkan hati mereka. Ingat, salah satu sifat perbuatan Allah adalah membolak-balikkan hati kita. Maka ketika kita terbalik ke arah baik, tiba-tiba kita berkeinginan untuk silaturahim ke orang tua, tiba-tiba kita berkeinginan untuk umrah, tiba-tiba kita berkeinginan untuk berbuat baik. Ketika Allah balikkan ke arah buruk, tiba-tiba kita berkeinginan untuk maksiat. Maka sunnah bagi kita memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini sunnah. Sebagai pengakuan bahwa hati kita itu ada di tangan Allah, dibolak-balikkan dengan dua jari Allah. Maka kita tidak bisa menguasai hati kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hati kita. Kalau tangan masih bisa. Jangan mengambil sesuatu yang haram. Jangan langkahkan kaki ke tempat yang haram. Mata jangan melihat hal yang haram. Mulut tahan. Jangan mengucapkan kalimat yang buruk yang haram. Bisa. Kalau hati, tidak bisa. Gimana caranya supaya hati kita tidak bersedih? Tidak mungkin bisa. Gimana caranya supaya hati kita berbahagia terus? Hari ini dari saya bangun pagi sampai nanti tidur lagi, saya akan bahagia. Saya tidak mau sedih. Bisakah? Tidak bisa. Karena hati kita di tangan Allah. Yang bisa kita usahakan adalah tangan, kaki, lisan, mata. Bukan hati. Maka kalau ada pertanyaan, kemarin sudah kita singgung sedikit. Batin mempengaruhi zohir, apa zohir mempengaruhi batin? Jawabnya, zohir mempengaruhi batin. Bukan batin mempengaruhi zohir, terbalik. Terbalik. Zohir dulu. Yang bisa kita lakukan zohir, tangan, kaki, mulut, mata, itu kita bisa usahakan. Batin, hati, tidak bisa. Oleh karena itu, Nabi nyuruh apa? Kita disuruh saling mencintai agar saf kita lurus dan rapat. Apa kebalik? Kebalik. Luruskan dulu, rapatkan dulu saf kalian agar kalian nanti saling mencintai. Lihat. Zahirnya dulu kan bisa kita lakukan. Ketika kita sholat, kita tempelkan bahu kita dengan bahu sebelah, mata kaki kita dengan mata kaki sebelah. Ketika ini kita lakukan bersama kaum muslimin ketika sholat berjamaah, Allah menjamin pasti hati kalian akan menyatu, akan saling mencintai. Zohir mempengaruhi batin. Nabi tidak mengatakan, ndaklah kalian saling mencintai. Agar apa? Agar nanti kalau kalian sholat berjamaah lurus dan rapat. Tidak. Jadi yang bisa kita usahakan adalah zohir, bukan batin. Begitu juga ketika kita ingin saling mencintai antar tetangga, antar saudara. Oleh Nabi kita disuruh saling memberi hadiah. Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Agar apa? Agar kalian saling mencintai. Nabi tidak mengatakan hendaklah kalian saling mencintai. Agar apa? Agar kalian saling memberi hadiah. Tidak. Hadiah dulu baru saling mencintai. Bukan saling mencintai dulu baru kemudian memberi hadiah. Berapa banyak orang yang saling mencintai, akrab, tapi karena tidak perhatian terhadap masalah hadiah, salaman, akhirnya merenggang. Akhirnya merenggang. Tadinya akrab, tadinya saling mencintai. Tapi yang salah satu tersinggung. Ya, karena tidak mengamalkan sunnah Nabi ini. Maka tahulah kita dari sini. Zohir dulu kita usahakan. Baru batin akan terpengaruh oleh zohir kita. Jangan seperti kaum batiniyah. Kaum batiniyah itu mengatakan batin, batin, batin. Yang penting batinnya. Tidak. Yang penting zohirnya. Nanti batin akan mengikuti. Ya. Maka antum jangan percaya dengan ucapan sebagian orang batiniyah yang mengatakan kita bisa ketemu di masjid ini, enggak nyangka ya. Ini ada kontak batin kita. Nah, jangan percaya, itu dusta. Enggak ada seperti itu. Enggak ada, itu waqi'atul ain, kebetulan. Allah menggerakkan hati dia, Allah menggerakkan hati kita, sehingga kita mampir di masjid yang sama, lalu ketemu, padahal sudah belasan tahun tidak ketemu, padahal ingin ketemu. Allah yang ngatur. Bukan karena perasaan dalam batin yang sama, kemudian saling tarik-menarik dan seterusnya, ini teori yang dusta. Wa absarahum, begitu pula penglihatan mereka. Selain hati, penglihatan mereka juga kami bolak-balikkan. Kama lam yu'minu bihi awwal marrah, sebagaimana mereka tidak mau beriman di kali pertama. Lihat. Kapan Allah membalik hati mereka? Membalik pandangan mereka setelah mereka tidak mau beriman di kali pertama. Ini membantah kaum Jabariyah. Ini membantah kaum Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia itu seperti robot, manusia itu tidak punya kehendak, manusia itu seperti kapas yang diterbangkan angin. Tidak bisa ngapa-ngapain, semuanya dipaksa oleh Allah. Yang sedang sholat berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk sholat. Yang puasa berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk puasa. Yang minum khamr berarti dia sedang dipaksa oleh Allah untuk minum khamr. Ini batil. Mana salah satu dalil ini? Awalnya apa? Awalnya mereka tidak beriman. Setelah mereka tidak beriman, Allah balikkan hatinya sekalian. Allah sesatkan dia sekalian. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka terumbang-ambing dalam kesesatannya. Dibiarkan oleh Allah. Maka inilah keyakinan Ahlus Sunnah bahwa Allah memudahkan setelah apa? Setelah mereka memberi bertakwa, begitu. Artinya ada usaha kita. Walaupun tentang takdir kita harus percaya. Wajib sebagaimana kita bahas kemarin. Kemudian ada riwayat dari Abu Bakar. Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ana'malu ala ma faraga minhu au ala amrun mu'tanif. Ya Rasul, apakah kita beramal ini atas sesuatu yang telah ditakdirkan atau sesuatu yang liar belum ditentukan? Artinya Allah itu tidak tahu apa-apa terhadap apa yang akan kita lakukan nanti sore, nanti malam, besok pagi, lusa. Atau Allah sudah tahu, sudah takdirkan, sudah Allah tulis. Nabi menjawab, bal ala amrin qad furiga minhu. Amal kita berdasarkan apa yang telah Allah tulis, Allah catat. Tapi sekali lagi, Kita harus yakin bahwa kita punya kehendak. Seperti sebentar lagi Isya. Kita mau sholat atau tidak, terserah kita. Kita mau berjamaah di masjid, apa pulang sholat sendiri, terserah kita. Kenapa ketika kita tidak sholat lalu dosa masuk neraka, kita menyalahkan Allah? Walaupun tentu Allah sudah tahu. Kan kita yang memilih. Walaupun pilihan kita juga Allah sudah tahu, bahkan sudah Allah tentukan. Tapi itu kan urusan Allah. Urusan kita, karena kita tahu bahwa sholat itu wajib, kita lakukan. Bahwa khamr itu haram, kita tinggalkan. Bahwa riba itu haram, kita tinggalkan. Kecuali tidak tahu. Lain lagi, urusannya lain. Bukan berarti pasti tidak dosa, tidak. Ada urusan lain. Maka tidak boleh mengatakan lebih baik tidak tahu daripada tahu. Sebab kalau tahu melanggar pasti dosa. Kalau tidak tahu melanggar belum tentu dosa. Maka lebih baik tidak tahu daripada tahu. Benar apa salah? Salah. Salah besar. Setelah Nabi menjawab bahwa amal kita itu sudah ditulis oleh Allah, sudah jadi, bukan sesuatu yang liar, maka Abu Bakar mengatakan, "Fami fa fi mal amal ya Rasulullah." Lalu untuk apa beramal? Kalau sudah ditentukan, untuk apa beramal? Pertanyaan ini sudah dijawab oleh Nabi, maka jangan kita bertanya lagi. Apa jawab Nabi? Kullum muyassarun lima khuliqalahu. Setiap kita akan dimudahkan terhadap apa yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan untuk surga, Allah mudahkan mengamalkan amalan-amalan ahlul surga. Yang Allah ciptakan untuk neraka, Allah mudahkan dia beramal dengan amalan neraka. Berjudi mudah, menang terus. Korupsi lancar, gak ada yang tahu. Dagang tipu-tipu, untungnya banyak, dan seterusnya. Banyak kita saksikan orang seperti itu. Berarti dia dimudahkan oleh Allah menuju apa? Menuju neraka. Tentu kita tidak mau. Sebaliknya, antum yang muda, berjalan melangkahkan kaki ke masjid, walaupun lumayan jauh, walaupun ngantuk, tapi rasanya ringan, mudah, enak, nyaman. Berarti Allah mudahkan antum untuk menuju surga. Tentu kita syukuri. Bagaimana ketika kita merasa berat, ya paksakan. Paksakan, kan kita bisa. Agar langkah yang berat itu lama-lama menjadi ringan. Antum kira yang baru-baru membiasakan bangun malam, sepertiga malam, sholat tahajud, langsung enteng, langsung ringan, langsung mudah? Tidak. Awalnya berat dulu. 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 13 tahun, baru merasa ringan. Yang awal-awal membiasakan diri sholat berjamaah di masjid, meninggalkan pekerjaan, dagangan, obrolan, setiap kali terdengar suara adzan, antum kira langsung ringan, langsung enak? Tidak. Lama-lama akan ringan. Itu pun ada godaan di tengah jalan. Ada sesuatu yang menyebabkan kita futur. Ya kan? Dan itu banyak terjadi. Sudah berjamaah, menjaga sholat berjamaah 7 tahun. Habis itu futur. Enggak jamaah lagi. Lama-lama meninggalkan sebagian sholat. Kan ada seperti itu. Maka terus kita jaga. Kemudian, sedikit tentang sedekah. Karena ayat di atas membahas tentang sedekah. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini ada di Ibnu Jarir dengan sanadnya sampai kepada Abu Darda. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu. Tidak ada hari di mana matahari tenggelam. Kan setiap hari matahari pasti tenggelam. Setiap hari matahari pasti terbit. Illa malakani yunadiyani. Kecuali pasti ada 2 malaikat yang menyeru. yang berdoa. Satu doa baik, satu doa buruk. Bisautin yasma'uhu khalqullahi kulluhum. Teriakan malaikat ini didengar oleh seluruh makhluk. Kecuali as-saqalain. Kecuali manusia dan jin. Bagaimana teriakan dua malaikat ini setiap hari dan didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin? Yang pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti. Ya Allah, berikanlah ganti. Kepada siapa? Kepada orang yang berinfak. Memberi, mengeluarkan uang, mengeluarkan uang. Berikanlah ganti. Maka para nabi, para rasul, para sahabat, orang-orang saleh tidak segan-segan berinfak. Mengeluarkan uang dari dirinya. Ada kalanya untuk fakir miskin, ada kalanya untuk masjid, ada kalanya untuk anak istri. Ini bagian dari infak. Bahkan itu wajib, ya kan? Jangan uang itu ditahan, ditahan, ditabung, ditahan, ditabung. Lalu merasa senang kalau tabungannya itu bertambah, bertambah, bertambah. Sedih kalau berkurang, berkurang. Padahal untuk sesuatu yang besar, pembangunan masjid, pesantren, fakir miskin, atau untuk anak istri. Kesenangan anak istri, ini bagian dari infak. Maka siapa yang berinfak, gantilah ya Allah, gantilah ya Allah. Ini teriakan doa malaikat pertama. Doa baik apa buruk? Baik. Yang kedua doa buruk. Wa'ati mumsikan talafan. Berikanlah talaf kebangkrutan, kebinasaan bagi mumsik. Amsaka yumsiku imsak. Imsak apa? Menahan. Jadi tahan terus. Uangnya itu dia tahan di dompetnya, di saldonya, di rekeningnya. Dia tidak mau mengeluarkan. Sifat orang bakhil. Kadang-kadang jangankan untuk orang lain, keluarga, untuk dirinya saja, dia sayang. Makan enak dikit, sayang. Ya, dia kumpulkan, dia kumpulkan, dia kumpulkan. Nah, ini bakhil. Allah senang kalau kita berinfak. Maka Nabi menggemarkan kita mengeluarkan uang kita. Membelanjakan beli ini, beli itu. Infak kesono, infak kesini. Ya. Antum tahu siapa yang paling senang dengan sabda Nabi ini? Yang menyuruh berinfak, belanja, memberi. Ahli ekonomi senang sekali dengan sabda Nabi ini. Ya. Jadi ekonomi itu hidup. Membeli, membeli, bersedekah. Yaitu bukan ditahan, ditahan, ditabung, ditabung. Ya, luar biasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hikmahnya. Bahkan permasalahan demi permasalahan yang melanda kaum muslimin akan selesai dengan sunnah. Perlukah dengan yang lain? Tidak perlu. Tidak perlu. Apa yang kita saksikan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin melakukan gerakan ini, gerakan itu, ormas ini, ormas itu, dan seterusnya demi kejayaan Islam. Perlukah? Tidak perlu. Cukup amalkan sunnah. Ketika sunnah itu diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin, insya Allah, kaum muslimin akan terangkat dari keterpurukan, kemiskinan, keterbelakangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini salah satunya. Ya, kita lanjutkan. 12. Inna 'alaina lal huda. Atas kami, kewajiban kami, urusan kami apa? Huda, petunjuk itu. Maksudnya bukan urusanmu ya Muhammad. Bukan urusan si A, si B, urusanku. Gitu. Ah, berarti ini hidayatut taufiq. Kalau dinisbatkan kepada Allah. Kalau dinisbatkan kepada Allah dan Rasulnya, hidayatul bayan. Karena hidayatut taufiq hanya milik Allah. yang tadinya kafir, Allah rubah jadi beriman. Yang tadinya malas-malasan, sekarang rajin luar biasa. Siapa yang bisa merubah? Rasulullah? Tidak. Allah Rabbul Alamin. Selain Allah tidak bisa. Ini hidayatul taufik. Adapun yang dimiliki oleh Nabi adalah hidayatul bayan. Ini yang halal, ini yang haram, ini yang riba begini, ini jual beli yang halal begini, ini dua harga tidak boleh, ini cara tawaf yang benar, ini cara sa'i yang benar. Itu hidayatul bayan. Ada di mana? Ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah apa? Hidayatul bayan, bukan hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq Nabi enggak punya. Kalau Nabi punya hidayatul taufiq, tentu Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab akan diberi hidayatul taufiq oleh beliau dan masuk Islam, beriman. Orang-orang yang sangat beliau cintai, wabil khusus Abu Thalib, mati dalam keadaan kafir, kekal di neraka. Padahal sangat disayang, dicintai oleh beliau. Kenapa? Karena beliau tidak memiliki hidayatul taufiq. Itu hanya milik Allah. Kalau Allah berikan, langsung masuk Islam. Seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Musuh bebuyutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh besar Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam tiga perang besar, Badar, Uhud, Akhzab, selalu berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berikan hidayatul taufik kepada Abu Sufyan, maka akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Akhirnya masuk dalam keumuman ayat radhiyallahu anhum waradu'an wa'addalahum jannat. Allah ridha kepada dia, dia ridha kepada Allah, Allah jamin dia masuk surga. Kenapa? Karena Allah berikan hidayatul taufik. Kenapa Allah berikan hidayatul taufik kepada Abu Sufyan? Kenapa tidak diberikan kepada Abu Thalib? Jawabnya, enggak tahu. Tahu dari mana? Allah rahasiakan. Jangankan kita, Rasulullah saja tidak tahu. Karena secara logika akal, enggak masuk akal. Secara logika nurani, mestinya Abu Thalib yang diberikan hidayah, bukan Abu Sufyan. Tapi karena itu memang rahasia Allah, Allah biarkan. Tentu Allah punya jawaban. Tapi Allah masih rahasiakan. Nanti pada saatnya, Allah akan beberkan rahasia itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Kepunyaan kami akhirat dan awal, akhirat dan dunia. Maka jangan pernah beranggapan akhirat milik Allah, dunia milik kita. Akhirat kita tidak bisa berbuat apa-apa, kalau dunia bisa. Ini sombong dan ini salah. Kelihatannya memang bisa. Bisa bercocok tanam, kemudian menumbuhkan tanaman, kemudian panen. Kita yang melakukan, kan bukan Allah. Berarti dunia milik kita. Kalau akhirat, ya. Ini salah. Berapa banyak orang yang berusaha di dunia ini dengan rumus yang benar, dengan cara yang benar, tetapi gagal. Kenapa? Karena milik Allah. Bukan hanya akhirat yang milik Allah, dunia juga milik Allah. Maka ketika orang kafir yang tidak sholat, yang tidak beriman, yang mencaci maki Allah, kok hidup serba berkecukupan, tanamannya bagus, pertaniannya luar biasa. Itu pemberian Allah. Bukan pemberian iblis, bukan pemberian Allah. Tetap itu dari Allah. Allah biarkan. Sebagaimana Allah biarkan Fir'aun melakukan kemaksiatan terbesar, mengaku sebagai Tuhan, Allah biarkan. Bahkan Allah tidak berikan sakit kepada diri Fir'aun. Ada riwayat Fir'aun tidak pernah sakit. Dari kecil sampai dia tenggelam di Laut Merah itu belum pernah sakit. Siapa yang menjaga kesehatan Fir'aun? Siapa? Allah Rabbul Alamin. Jangan bilang iblis. Iblis enggak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Ya? Yeah. Apa istilahnya? Istidraj. Tentu kita enggak mau. Kita tidak mau. Maka antum jangan salah faham, jangan GR, jangan merasa dirinya hebat. Ketika menipu, ketika bohong, ketika memanipulasi data, kok kemudian uang tambah banyak, rezeki tambah lancar, badan tambah sehat. Antum harus takut, jangan-jangan ini istidraj. Musibah besar. Kalau sampai kita diberi istidraj oleh Allah. Memang, nikmat, lezat, kaya raya. Tapi akan berakhir dengan keburukan sebagaimana Fir'aun. Tentu kita tidak mau. Fa'andhartukum naran talazza. Aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Ini kalau Allah memperingatkan. Kalau Allah mentahdir. Kalau Allah menakut-nakuti. Tidak seperti sebagian orang hizbin, haraki. Menakut-nakuti kaum muslimin dengan awas nanti 2020, awas nanti 2025, ada PKI, ada ini, ada itu. Tidak. Nanti kalau kita enggak ikut-ikutan, nanti kekuasaan di tangan orang-orang kufar. Ini menakut-nakuti yang nanggung. Kalau mau menakut-nakuti, jangan tanggung-tanggung. Neraka, siksa kubur, mungkar, nakir. Akan memukulmu di antara dua telingamu. Yang seandainya pukulan itu ditimpakan kepada Gunung Uhud, maka hancur Gunung Uhud. Begitu kalau mau menakut-nakuti kaum muslimin. Jangan kaum muslimin ditakut-takuti dengan 2020, 2019, yang PKI, yang komunis, yang Syiah, yang ngapain takut yang begituan? Belum tentu benar. Ya, membikin resah kaum muslimin. Gak ada sifat para nabi, sifat para rasul, sifat para ulama menakut-nakuti kaum muslimin, tidak ada. Antum tahu yang suka nakut-nakuti kaum muslimin siapa? Munafik. Lihat di surat Al-Munafiqun. Mereka telah sepakat mengepung kalian. Innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian. Wahai Muhammad dan teman-temannya, orang munafik. Nabi tidak. Nabi memberikan kabar gembira. Masa depan di tangan siapa? Masa depan di tangan siapa? Islah. Kita ragu dengan ayat Allah. Liyudhirahu alad dini kullih. Allah akan menangkan Islam di atas semua agama. Apa iya ayat ini tidak terjadi? Apa iya ayat ini omong kosong? Kan belum terjadi. Apakah Islam hari ini menang di atas Yahudi, Nasrani, Konghucu, Eropa, Jepang, Amerika? Kan tidak. Berarti belum terjadi ayat ini. Akankah terjadi? Pasti. Mana mungkin kita ragu dengan ayat Allah. Nah, ini masa depan. Kapan? Entah kapan. Jangan kita pesimis. Jangan kita ketakutan. Jangan menakut-nakuti sesama muslim dengan kalimat-kalimat rendah seperti itu. Kalau mau ditakut-takuti seperti Allah menakut-nakuti kita, neraka, alam barzah, sirat, jangan sampai tidak minum di haud, ditakut-takuti dengan hal seperti itu. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabbab bin Arad, Bilal, Sumayyah, Yasir, Aman bin Yasir itu disiksa habis-habisan oleh tuannya. Gara-gara masuk Islam. Datanglah Khabbab bin Arad menemui Nabi yang sedang tiduran di naungan Ka'bah. Berbantalkan burdah beliau. Khabbab mengatakan, Ya Rasulullah, ala tastansirulana, ala tada'ulana. Kenapa engkau tidak mohon pertolongan kepada Allah? Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami para budak disiksa habis-habisan gara-gara masuk Islam ini? Kenapa engkau tidak berdoa? Ah, di sini Nabi memberikan kabar gembira bahwa akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, dan sudah terjadi. Ya, dengan mengatakan walakinnakum tasta'jilun, jangan buru-buru. Memang harus mengalami masa seperti ini. Harus. Kejayaan Islam, kemenangan Islam, memang melewati masa-masa seperti ini. Dicaci maki, difitnah, dikatakan begini, diusir pengajian, begini, begitu. Harus melewati seperti itu. Kita harus sabar. Kita harus sabar. Terus berdakwah, terus berdakwah. Enggak usah pakai cara-cara mereka. Mereka galang masa, kita galang masa. Betul? Salah. Itu cara mereka. Cara-cara orang jahil yang enggak faham sunnah. Menggalang masa. Kita faham sunnah. Enggak boleh menggalang masa. Sudah. Ya? Maka pakai hukum, advokat, begini begitu, kita lawan begini. Enggak. Sunnah tidak seperti itu. Serahkan kepada Allah. Ya? Diusir ya, pindah. Allah akan berikan yang lebih baik. Sabar. Ini sebagaimana para imam. Ya, seburuk-buruk kita cuma diusir, ya kan? Belum di penjara. Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah di penjara. Ya, sabar. Jangan memakai cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pertolongan itu akan datang. Ya. Jangan putus asa. Memakai cara hisbi berarti putus asa. Putus asa dan tidak yakin, tidak sikoh dengan sunnah. Kalau yakin, insya Allah tidak akan memakai cara-cara hisbi. Sebagaimana Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad menganggukkan kepalanya sekali saja, habis itu Al-Ma'mun barangkali ya. Jutaan. Yang siap membela Imam Ahmad itu jutaan. Ya. Tinggal menunggu komando dari Imam Ahmad. Ya, serang-serang habis. Apalagi hari itu kan senjata canggih kan belum ada. Artinya kekuatan itu ya ada di jumlah. Kan begitu. Kalau sekarang kan tidak. Walaupun ribuan orang melawan 10 orang pakai senjata canggih, ya ribuan orang kalah kalau senjatanya tidak canggih. Sekarang. Kalau dulu kan tidak. Ya enggak jauh dari pedang, panah, manjanik, ya kan? Ini jutaan. Sejuta lebih. Yang siap untuk mati. Kalau Imam Ahmad mengatakan serang. Tidak. Tentu sakit sekali Imam Ahmad. Disiksa, dipenjara. Sampai punggung beliau kan ada yang patah ya. Karena dipukul dari belakang. Dengan cambuk, dengan kayu. Sampai agak sulit beliau berdiri. Beliau tidak. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena Khalifah Al-Ma'mun dan para pembesarnya itu masih muslim. Masih muslim. Kalau kafir sekalian ya selesai jihad. Muslim. Masuk jihad muslim melawan muslim. Sudah ngalah saja. Maka beliau hanya menunduk dan mengatakan ad-dima, ad-dima, ad-dima. Jangan ada darah. Ya. Biarkan darahku saja yang mengalir. Kira-kira seperti itu. Beliau berdarah-darah jelas. Kan beliau satu-satunya. Yang lainnya kan bertumbangan semua. Artinya secara takiyah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dari Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Nayha Al-Qatan, Ishaq bin Ibrahim Ar-Rahawai. Itu teman-teman beliau, murid-murid beliau. Dan memang beliau anjurkan, sudah. Ucapkan bahwa Al-Quran itu makhluk. Enggak apa-apa. Dengan mulut kalian, adapun hati kalian, tetap kalian yakini. Al-Quran bukan makhluk. Tapi Al-Quran adalah kalamullah. Lihat. Coba tokoh hari ini merasa memiliki jutaan pendukung. Ya. Nah, bahkan dia nyari-nyari, Imam Ahmad tidak. Kenapa? karena yang dihadapi adalah sesama muslim. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan ada yang masuk neraka tersebut kecuali ashqa, syaqiyun. Siapa? Buruk, celaka. Maka tidak mungkin ada orang yang berbahagia yang masuk neraka. Masuk neraka, celaka. Paling celaka. Maka tidak ada kecelakaan melebihi manusia yang masuk neraka. Ya. Mau disiksa, mau disiletin di dunia ini, mau dihukum apa, mau terlunta-lunta, masih belum ada apa-apanya dibanding dengan masuk neraka. Bagaimana ciri-ciri orang yang asqa, yang akan masuk neraka itu? Ada dua. Apa? Yang pertama, kadzaba. Alladhi kadzaba. Apa kadzaba yukadzibu? Mendustakan. Maka salah satu yang harus kita hindari adalah mendustakan. Jangan sampai kita mendustakan apapun yang difirmankan oleh Allah, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita teruskan sedikit. Wa sayujannabuhal atqa. Dan akan dijauhkan dari ha, dari neraka. Siapa? Al-atqa. Al-atqa. Siapa al-atqa? Diterangkan di ayat 18. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Yaitu orang yang memberikan hartanya. Hartanya dia keluarkan. Untuk apa? Untuk yatazakka. Ini ada beberapa tafsiran. Di antaranya zakat. Karena zakat itu memang dari kata membersihkan diri. Tazakka ya tazakka. Membersihkan diri. Maka harta yang tidak dibersihkan, harta yang tidak dizakati, maka tidak bersih. Kan kotoran. Zakat itu kotoran. Maka Rasul dan keluarga beliau haram memakan kotoran itu, harta zakat itu. Walaupun miskin, beliau dan keluarga beliau tidak mau menerima zakat. Termasuk sedekah. Sedekah yang wajib yaitu zakat, sedekah yang tidak wajib yaitu tatawwu, dua-duanya tidak boleh. Yang boleh beliau terima adalah hadiah. Hadiah boleh. Loh, apa bedanya? Beda. Beda. Sedekah itu biasanya diberikan kepada fakir, miskin, untuk menolong dia. Untuk menolong dia yang kelaparan, yang terlilit hutang, yang tidak bisa beli ini, beli itu. Nah, ditolong dengan sedekah. Beda dengan hadiah. Hadiah itu biasanya tujuannya untuk memuliakan. Maka biasanya berupa makanan yang enak, gitu ya, pakaian yang bagus, kendaraan, rumah, gitu. Bukan untuk menolong dia, tapi untuk memuliakan. Kita punya orang tua, kita punya mertua, kita punya seseorang yang sangat kita muliakan. Kita punya rezeki, kita belikan mobil, nah, hadiah ini. Kita belikan motor, kita belikan baju yang bagus, kita belikan makanan kesukaan beliau, nah, hadiah itu. Kalau sedekah kan untuk nolong, fakir, miskin, dan seterusnya. Biasanya karena ada sesuatu maka dia harus diberi sedekah. Kalau hadiah tidak. Ya. Maka beliau menerima hadiah. Gitu. Tidak menerima zakat. Bagaimana kalau awalnya zakat? Nah, itu ada kisah di Sahih Bukhari. Jadi ada seseorang memberikan zakat. Diberikan kepada seorang budak bernama Barirah. Gitu. Dari Barirah diberikan kepada Nabi sebagai hadiah. Bolehkah? Boleh. Aisyah awalnya mengatakan, ya Rasul, itu kan zakat. Orang memberikan zakat kepada Barirah. Nabi mengatakan, yang zakat dari orang ke Barirah. Barirah kepada kita hadiah. Apakah ini hilah seperti Yahudi? Enggak. Enggak. Mana mungkin Nabi berhilah? Mana mungkin Nabi ngakalin dalil? Ini memang betul, boleh seperti itu. Maka harus kita bedakan mana hilah, mana memahami dalil yang benar. Gitu. Kalau hilah itu kan diputar-putar, tahulah kita. Tujuannya sebetulnya ngutang 1 juta kembali 1,3. Tujuannya itu. Akan diputar-putar. Nanti buat beli ini dulu ya. Nanti saya belikan dulu. Diputar-putar. Intinya pinjam 1 juta kembali 1,3. Biar terkesan tidak riba maka diputar-putar. Itulah hilah. Kalau ini bukan hilah. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seseorang yang diharapkan balasannya. Dia berinfak itu, dia memberikan harta itu, tidak ada yang dia incar, tidak ada yang dia tuju, tidak ada yang dia inginkan. Jadi betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Sekedar mengharap wajah Allah yang maha tinggi. Wala saufa yardo. Agar dia ridho. Ya, dia akan ridho. Gitu. Senang. Siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Ada tafsiran di sini. Dialah adalah manusia yang termulia setelah para nabi, para rasul. Siapa? Abu Bakar. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar. Entah kalau kata kita sekarang entah berapa miliar ya. Harta yang dikeluarkan oleh Abu Bakar itu entah berapa miliar untuk memerdekakan budak-budak muslim-muslimah itu. Mahal sekali. Ya, bahkan menjelang perang Tabuk Umar mensodakohkan separuh hartanya, Utsman mensodakohkan separuh hartanya, Abu Bakar seluruh hartanya beliau infakkan. Sampai Nabi bertanya, untuk engkau dan keluargamu apa? Abu Bakar menjawab, untuk aku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya. Saking sikohnya, saking yakinnya bahwa Allah akan memberikan ganti. Dan betul. Betul. Tidak selang lama Allah ganti. Usaha lagi. Istilah kita bisnis lagi. Langsung melejit lagi. Padahal dari nol orang diberikan semua. Selain rumah barangkali ya. Selain rumah dan apa pakaian dan tanah. Karena kan yang diberikan di situ untuk dibawa ke Tabuk. Yang diserahkan di situ kan untuk membiayai perang, kan tidak mungkin tanah, tidak mungkin rumah, pakaian juga tidak ya, kurma, sair, gandum, bahan makanan lah ya, semuanya yang beliau miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai Abu Bakar ini dinyatakan oleh Nabi, na'am wa arju an takuna minhum. Aku berharap engkau lah orangnya, salah satu orangnya. Ketika Abu Bakar bertanya, adakah seseorang yang dipersilakan masuk surga dari seluruh pintu yang ada? Kan masing-masing dengan pintu masing-masing. Ada pintu sholat, ada pintu haji, ada pintu jihad, ada pintu shaum, ya, royan. Abu Bakar bertanya, adakah yang dipanggil dari segala pintu? Inilah jawab Nabi, wa arju an takuna minhum. Aku harap engkaulah orangnya. Salah satu orang yang akan dipanggil dari segala pintu. Ya. Satu lagi. Sebelum kita tutup, riwayat Imam Bukhari, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna ahwana ahli an-nari 'adzaban. Penduduk neraka yang siksanya paling ringan. Masih ingat siapa? Abu Thalib. Tapi tetap kekal. Rajulun tudau fi ahmasi qadamaihi jamratan. Seseorang yang diletakkan jamrah. Jamrah itu bara api, dua. Satu kiri, satu kanan di akhmas. Ahmas itu telapak kaki yang tidak menempel ke tanah. Jadi ketika kita berdiri, ada bagian tengah telapak kaki kita yang tidak menempel plek di tanah, ya kan? Masih ada rongga dikit. Rongganya itu dimasukin bara api. Satu-satu, dua, ya. Panas, tentu, ya. Saking panasnya, yagli minha dimaguhu. Otaknya, dimagnya mendidih. Gimana dada, perut, paha, betis, otaknya aja yang jauh, kan paling jauh kan otaknya, dibanding dengan dada, perut, betis, itu otaknya mendidih. Itulah siksa neraka yang paling ringan. Dan dia bilang apa? Dia bilang apa? Dia mengatakan, ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban. Tidak ada yang disiksa lebih dahsyat dari aku. Tidak ada orang yang disiksa lebih parah dari aku. Jadi merasa azab yang dia rasakan itu yang paling dahsyat. Padahal paling ringan. Waliyadu billah. Itulah neraka. Ya, itu saja. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan? Ya. Pak Haji, dengan infak tadi sama kan? Kalau kita kasih apa terjadi? Butuh dalil, ya? Butuh dalil. Kalau memang ada dalil, tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, wallahu a'lam. Yang jelas itu kebaikan. Yang jelas hadiah itu juga kebaikan, sebuah kebaikan. Kalau bukan kebaikan, tentu tidak akan dicontohkan oleh para sahabat. Laukana khairan nasabakuna ilaihi. Bagaimana yang lebih tinggi? Tentu sedekah, ya. Karena banyak sekali perintahnya, dalil-dalilnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Tadi yang Ashura ada dua. Yang Ashura ada dua apa? Oh, yang mendustakan dan berpaling, ya. Kadzaba wa tawalla. Mendustakan dan berpaling. Ada kalanya awalnya dia menerima, tapi kemudian dia berpaling. Banyak dari kita yang tidak mendustakan, tapi dia berpaling. Malas-malasan. Dia percaya ini, percaya itu, tapi tidak beramal. Itu pun asqa, itu pun celaka. Maka jangan mengira bahwa iman saja cukup. Masih harus ditambah iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Habis? Ya. Tadi Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Sementara dalam riwayat lain kepada sahabat yang lain hanya membolehkan sepertiganya. Bagaimana memahami itu? Sepertiga. Ya, maksimal sepertiga. Wasiat beda. Sepertiga itu wasiat maksimal itu. Jadi misalnya wasiat itu diberikan oleh seseorang nanti kalau dia sudah mati. Itu betul maksimal sepertiga wasiat. Yang kita bahas tadi bukan wasiat, berarti bebas. Yang maksimal sepertiga adalah wasiat. Wasiat itu sesuatu yang kita berikan nanti kalau kita sudah mati. Selagi kita masih hidup, tidak. Misalnya saya berwasiat, tolong kalau saya meninggal, berikan 10 juta untuk masjid. Berikan 50 juta untuk si fulan. Berikan mobil ini untuk pesantren. Itu wasiat namanya. Itu maksimal sepertiga. Seperti saya bilang, kalau saya meninggal, berikan 100 juta untuk masjid. Maka dilihat harta saya. Kalau harta peninggalan saya itu cuma 200 juta, enggak boleh. Berarti kan separuh. Maksimal sepertiga. Minimal harta saya harus 300 juta. Kalau harta saya kurang dari 300 juta, tidak boleh. Yang maksimal sepertiga adalah wasiat. Pada saat kita ingin berinfak atau bersedekah, Ustaz, awalnya kita sudah berniat untuk ikhlas, Ustaz. Dengan cara-cara bersembunyi, tidak menampakkan atau yang lainnya gitu. Tapi setelah bersedekah atau berinfak itu menyeruak rasa ujub dan sumah gitu, Ustaz, di dalam hati gitu, Ustaz. Kadang-kadang tanpa kita sadari gitu, ya, ada rasa, udah berinfak nih gitu. Itu cara melawan atau menghilangkannya itu gimana? Mohon pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah. Jangan melakukan sesuatu yang merupakan tipuan iblis, tipuan setan. Apa? Membatalkan amal. Membatalkan amal karena takut riya, iblis senang. Dan kadang iblis setan menipu kita. Ini sepertinya kalau kamu teruskan kamu riya nih. Udah jangan diteruskan. Jangan sedekah, jangan puasa, jangan sholat. Gitu. Jangan sholat dulu, jangan banyak tipuan-tipuan setan itu. Maka tidak boleh kita membatalkan amal gara-gara takut riya. Teruskan amal lalu kita mohon pertolongan kepada Allah. Mohon supaya amal kita diterima oleh Allah. Ya Allah, ikhlaskan aku ya Allah, ikhlaskan aku ya Allah. Begitu. Itu pasti. Siapapun insya Allah akan terkena was-was itu. Jangan kita mengambil langkah yang merupakan sesuatu yang disukai oleh setan. Jangan dibatalkan. Wallahu a'lam. Banyak tafsiran itu. Banyak tafsiran. Sesuatu yang sifatnya sepasang kan banyak ya. Sesuatu yang sifatnya sepasang. Maka ada juga yang mendapat musibah sepasang. Apa yang dimaksud? Mata. Kalau ini bukan, maksud menampakkan matanya. Artinya ketika dia terkena musibah, lalu kedua matanya buta, dia akan mendapatkan surga. Apa yang sepasang? Banyak ya. Intinya bahwa kita disunahkan untuk banyak bersedekah. Tentu tidak menjadi syarat. Harus yang sepasang. Wallahu a'lam. Kalau kita bersedekah kemudian akhirnya contohnya saya bersedekah kemudian supaya saya lulus ujian. Kalau kita bersedekah kemudian datang ustadznya dan ustadznya sambil kita bicara dan kita berdoa supaya saya lulus kuliah, lulus sekolah karena kita bersedekah. Jangan begitu, seolah-olah bayar orang doa ya. Minta saja, Pak Ustadz, Pak Kiai, Yesyeh, Fulan, tolong doakan anak saya lulus ujian, tolong doakan anak saya sembuh dari sakit. Gitu aja. Jangan kemudian sambil ngasih. Seolah-olah bayar orang doa, ya jangan. Jangan. Kalau mau ngasih, ngasih yang lain. Kan jadi kita ikhlas, dia ikhlas. Gitu. Jangan seperti itu. Nah, itu banyak seperti itu. Itu biasanya firqah-firqah. Para pendeta, para pastor begitu. Bahkan bukannya hanya doa, dosa. Dosa-dosa itu bisa diampuni, bisa dihapus dengan menyerahkan sejumlah uang. Itu batil. Ya. Tapi ketika sahabat memberikan seluruh hartanya gitu ya. Kemudian Nabi juga bertanya, ada pertimbangannya kenapa menanyakan itu. Kemungkinan mungkin saya salah ya. Jadi keluarga itu tetap harus ada jaminan untuk kehidupannya gitu. Nah, kita contohnya sekarang kalau saya misalnya menginfakkan seluruh harta itu anak istri saya kan keberatan. Makan apa kita gitu. Iya, jangankan antum, jangankan saya, jangankan kita semua. Umar aja enggak sanggup. Utsman aja enggak sanggup. Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Zubair bin Awam, tolak itu sahabat-sahabat ulama enggak sanggup. Yang sanggup cuman Abu Bakar. Maka jangan dibayangkan Abu Bakar bisa, kenapa saya enggak bisa? Bu. Ini kita sedang membahas betapa hebatnya Abu Bakar. Ya. Sama sekali saya enggak ada niat ngajak antum untuk mengorbankan seluruh harta antum. Antum jangan salah paham ya. Kok begitu? Ntar anak istri saya makan apa? Enggak. Ini enggak ada ajakan seperti itu. Kita sedang membahas manusia termulia. Satu-satunya manusia termulia setelah para nabi, para rasul sebagai sahabat yang disebut sebagai sahabat dalam Al-Qur'an yang kalian enggak ada. Umar sahabat, Utsman sahabat, Zubair, Tolha sahabat, enggak ada. Abu Bakar sahabat ada di Al-Qur'an. Idz qala li sahibihi. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, itu ada di Al-Qur'an ya. Umar enggak ada disebut seperti ini. Ini luar biasa siapa Abu Bakar. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak disuruh mencontohnya. Oh, berat sekali. Enggak mungkin sanggup lah. Ya, Abu Bakar saking sikohnya, karena luar biasa kesikohan Abu Bakar, keyakinan Abu Bakar terhadap pertolongan Allah. Sementara hari ini sedang dibutuhkan banyak dana untuk membiayai perang Tabuk, maka semua hartaku aku korbankan. Ya, setelah itu ada jalan. Dan Abu Bakar yakin betul. Kalau kita kan ya begitu ya. Apa iya ya. Ya, mungkin itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.